ku mencoba untuk datang jua di hari bahagia. Engkau dan dirinya tak ingin diriku ada air mata menetes di pipiku. Demi keinginan aku dan dirimu yang telah memberi takkan.